Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Ahad tanggal 4 Jumadil Akhir 1424 Hijriah atau tanggal 3 Agustus 2003 kita berkumpul di Masjid Kampus UGM Yogyakarta ini untuk mengkaji materi tentang keutamaan berilmu, beramal, berdakwah dan peran istiqamah. Pada kekatnya materi yang diberikan judul oleh panitia ini perlu kepada 4 majelis tentang keutamaan berilmu sendiri, beramal sendiri, berdakwah sendiri dan juga istiqamah. Tapi insyaallah saya upayakan pada majelis ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sampai masalah istiqamah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terutama kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita syukuri, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah atau taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa majlis ini merupakan majlis ilmu yang sebagian dari antum datang dari tempat yang jauh. Tentunya kita ingin majlis ini mendapatkan manfaat. Artinya kita datang ke tempat ini ada manfaatnya, tidak sia-sia. Karena itu antum hormati majlis ini dan niatkan dengan niat yang ikhlas agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah amal soleh kita sehingga dengan itu kita bisa istiqamah di atas jalan yang hak ini. Kemudian yang ketiga, ikhwan fil din, a'azakumullah, sebelum kita memulai kajian tentunya kita harus ingat bahwa di antara kita dan masing-masing kita tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Setiap kita pernah berbuat salah, setiap kita pernah berbuat dosa, Karena itu kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis itu beliau istighfar 100 kali. Beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat yang lain, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau penerima taubat dan Maha Pengampun. Dalam riwayat yang lain, ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku menghitung Nabi dalam satu majlis mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur kurang lebih 100 kali. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah, karena dosa dan maksiat itu akan menghalangi seseorang dari menerima ilmu yang bermanfaat. Dosa dan maksiat yang dilakukan seseorang itu sebagai penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah ini, kita jangan lupa ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebab majlis yang tidak berzikir kepada Allah, majlis yang tidak ada zikir kepada Allah, dan majlis yang tidak diucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selesainya majlis itu kajifatul himar, kata Rasulullah, seperti bangkai keledai. Dan hadis ini sahih, terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Ikhwan fil din a'azakumullah, itu sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum. Kemudian kita akan mulai kajian ini tentang masalah ilmu. Kemudian setelah itu kita berbicara masalah amal, kemudian masalah dakwah, dan setelah itu insyaallah kita bahas tentang masalah istiqamah. Tentang masalah ilmu, saya ambil dari beberapa kitab, diantaranya dari Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih Fi Dha'il Kitab wa Sunnah, tentang penopang-penopang da'i yang berhasil menurut Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian yang kedua, yaitu dari kitab Min Hadis Salaf Fi Talabil Ilmi, yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Matar Az-Zahrani, dan beberapa kitab yang lain, di antaranya juga Ma'alim Fi Tariq Talabil Ilmi oleh Dr. Abdul Aziz bin Sidhan. Saya akan bahas satu persatu tentang masalah ilmu dari kitab Muqawimat Da'iyah An-Najih Fi Dha'il Kitab wa Sunnah, tentang pentingnya ilmu syar'i, kemudian tentang pembagian ilmu yang bermanfaat, kemudian tentang turuq tahsilul ilmi, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Pembahasan yang pertama tentang ahammiyatul ilmin nafi', tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat. Tentang ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menuntut ilmu. Arti kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan mintakanlah ampun untuk dosamu dan orang-orang mukmin dan mukminat, dan Allah mengetahui tentang kamu dan tempat kembali kamu. Imam Bukhari rahimahullah memberikan bab tentang ayat ini dalam sahihnya di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Imam Bukhari memberikan bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama, beliau mengatakan begini: wadzalika annallaha amara nabiyahu bi amraini bil ilmi thumma al amal wal mabdu'u bihi al ilm fi qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah thumma a'qabahu bil amal fi qawlihi wastaghfir li dhanbika fadalla dhalika anna martabatal ilmi muqaddamatun ala martabatil amal wa anna al ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal fala yu'tabarani illa bihi fa huwa muqaddamun alayhima liannahu musahhihun lin niyyati al musahhihatu lil amal. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan dua perkara, yaitu dengan ilmu dan amal. Dimulai dengan ilmu dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 19 ini, yaitu Allah mulai dengan ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian diiringi dengan amal, dengan firman-Nya wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun kepada Allah tentang dosamu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan ilmu itu didahulukan atas tingkatan amal. Jadi martabat ilmu didahulukan dari martabat amal. Karena ilmu sebagai syarat sahnya perkataan dan perbuatan, maka keduanya, perkataan dan perbuatan, tidak bisa dianggap benar kecuali dengannya, artinya dengan ilmu. Dan ilmu ini didahulukan atas perkataan dan perbuatan, karena ilmu ini mensahkan niat kita dan juga mensahkan amal. Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang dikatakan ilmu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang dikatakan ilmu, kata beliau, al-ilmu ma qama 'alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, yang ditegakkan berdasarkan dalil. Yang dikatakan ilmu yaitu yang ditegakkan berdasarkan dalil. Kemudian wan nafi', yang bermanfaat, wan nafi'u minhu ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan ilmu yang ada dalilnya. Yang kedua, yang dikatakan bermanfaat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad yakunu ilmun min ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lakin fi umurin dunyawiyyah mithlu at-tibb wal hisab wal falahah wat tijarah. Dan terkadang ilmu juga yang datang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada perkara-perkara duniawi seperti tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu hitung, pertanian, perdagangan. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-13. Jadi ilmu yang diperintahkan oleh Allah kita mencarinya yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Al-Qur'an, datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu syar'i. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dasar-dasar dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu syar'i itu banyak sekali. Di antaranya dari sekian banyak dalil di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu jawabannya tidak sama. Kalau tidak sama, ya kita harus berusaha menjadi orang yang tahu. Orang yang paham tentang Al-Quran, yang paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain lagi di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama yaitu ilmu syar'i. Kemudian juga di dalam surah Fatir Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Orang-orang yang berilmu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi, menuntut ilmu itu hukum wajib untuk muslim dan muslimah. Kalau disebutkan muslim, ya termasuk muslimah. Jadi tidak ada tambahan lagi talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Tambahan itu tidak ada. Yang sahih, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi seorang muslim wajib mereka menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian yang lain lagi tentang sholat dan yang lainnya yang wajib seorang muslim untuk belajar dan juga muslimah untuk belajar tentang masalah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu itu banyak sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama itu membawakan lebih dari 100 keutamaan. Jadi menuntut ilmu syar'i dan keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i itu lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Saya akan bacakan sebagiannya dari keutamaan-keutamaan menuntut ilmu syar'i yang disebutkan baik dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya tentang ayat Al-Quran tadi sudah saya bacakan, yaitu dalam surah Al-Mujadalah dalam surah Fatir itu tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Rawahu Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan jalannya ke surga. Kemudian orang yang menuntut ilmu syar'i, orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, termasuk orang-orang yang terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa 'aliman wa muta'alliman." Saya ulangi lagi, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa mawala wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dunia ini dilaknat dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah dan mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar. Arti dunia ini semuanya dilaknat kecuali empat. Semuanya dilaknat kecuali empat. Yang pertama adalah orang-orang yang berzikir. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang belajar kebaikan. Orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Kumail bin Ziyad. Dijelaskan bahwa manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najatin. Yang ketiga, hamajun ra'a. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menasihati Kumail bin Ziyad, kata beliau bahwasanya manusia ini ada tiga macam. Yang pertama, seorang alim yang rabbani. Yang kedua, yaitu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia belajar ilmu syar'i dengan niat yang ikhlas untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, manusia itu hamajun ra'a, orang awam, rakyat jelata yang tidak paham apa-apa. Kita harus berusaha seperti yang tadi saya sebutkan dalam hadis Tirmizi, yang Tirmizi mengatakan hasan, supaya kita dikecualikan dari laknat Allah. Kita imam menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau yang ketiga, kita mengajarkan kebaikan. Atau yang keempat, kita menjadi orang yang selalu belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha untuk terus talabul ilmi, karena talabul ilmi tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diwafatkan oleh Allah. Karena manusia butuh kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan dia kepada makan dan minum. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa manusia ini butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Makan mungkin orang membutuhkan sekali atau dua kali, tapi ilmu dibutuhkan sepanjang nafasnya. Sepanjang nafasnya. Makanya kita harus terus menuntut ilmu syar'i. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari menuntut ilmu syar'i, bahwa malaikat ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat ridha. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan yang lainnya, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu sebagai penghormatan, kata Imam Ibnu Qayyim, sebagai tauqir, ihtiraman li talibil ilmi, yaitu menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi malaikat hadir dalam majlis ilmu, mereka mengepakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa keutamaan ilmu ini lebih utama daripada orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Keutamaan orang yang alim lebih utama daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Jadi keutamaan ilmu syar'i ini sangat utama. Dan kalau kita belajar Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, maka akan turun sakinah, ketenangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid, di satu rumah, dari rumah-rumah Allah, yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, di antara mereka mereka akan turun sakinah. Ini keutamanya orang yang belajar Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya di satu masjid, dari masjid-masjid Allah, yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan mereka termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Orang-orang yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi kalau seandainya dia tidak beramal, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya, meskipun nasabnya mulia. Nasabnya mulia, keturunan yang mulia, tapi kalau dia tidak beramal, di akhirat tetap Allah akan menghitung tergantung kepada amalnya, bukan kepada nasabnya. Ini diantara keutamaan ilmu syar'i. Orang yang belajar duduk di majlis ilmu, yang majlis ilmu ini adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Karena itu Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu melewati kebun-kebun surga, kamu duduk di kebun surga itu. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kebun surga ya Rasulullah? Hilaqud zikir, yaitu halaqah zikir. Yang dikatakan kebun surga itu halaqah zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah, dan dimuat juga oleh Al-Imam Al-Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kemudian dijelaskan yang dikatakan hilakuz zikir. Apa hilakuz zikir itu? Halaqah zikir yang dimaksud menurut penjelasan Imam Atha bin Abi Rabah, dia seorang ulama dari kalangan tabi'in, Imam Atha bin Abi Rabah, yang dikatakan majalisul zikir majalisul ilm, majalisul zikir majalisul ilm, yang dikatakan majlis zikir yaitu majlis ilmu, majlis ilmu. Bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bagaimana dia salat, bagaimana dia berwudu bersuci, bagaimana dia menunaikan zakat, haji, bagaimana dia menikah, bagaimana dia mentalak, bagaimana dia menjual, bagaimana dia membeli. Itu yang dikatakan majlis zikir menurut penjelasan Atha bin Abi Rabah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Itu yang dikatakan majlis zikir yaitu majlis ilmu. Jadi majlis zikir adalah majlis ilmu. Jadi orang kalau belajar tentang ilmu syar'i, dia berada di majlis zikir, dia berada di kebun surga. Selama yang diajarkan adalah Al-Quran, yang diajarkan sunnah-sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian diantara keutamaan yang lain dari keutamaan ilmu syar'i yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, diantaranya bahwa orang yang berilmu itu dijadikan saksi oleh Allah dan Allah menjadi saksi untuk mereka, seperti yang disebutkan di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 18, di dalam surah Ali Imran ayat 18 bahwa Allah menjadikan ahli ilmu itu sebagai saksi. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Begitu juga malaikatnya, begitu juga orang-orang yang berilmu. Itu menjadi saksi. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Arti Allah bersaksi tentang keutamaan orang-orang yang berilmu untuk menjadi saksi terhadap Allah bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidni apa? Malan atau ilman? Ilma. Wa qur rabbi zidni ilma, bukan malan. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, bukan harta. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilma, dalam surah Thaha. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dalam surah Thaha ayat 114. Jadi Nabi SAW selalu minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Kemudian diantaranya keutamaan yang lain bahwa kita setiap hari berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah. Hasanah fid dunya menurut beberapa penafsiran diantaranya ilmu. Diantaranya ilmu. Al-hasanah fid dunya ilmu, ilmu nafi'. Hasanah fid dunya yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kemudian diantara keutamaan ilmu lagi bahwa ilmu merupakan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya. bahwa al-ilmu min ajallin ni'am. Ilmu itu termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling utama. Sebagaimana Allah sebutkan, Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 113. Wa 'allamat, apa-apa yang kamu tidak tahu. Dan karunia Allah kepada kamu itu sangat banyak, sangat agung. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, perkataan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, menunjukkan bahwa nikmat ilmu merupakan min ajallin ni'am, termasuk nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kita syukuri kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bahkan di dalam keterangan lain disebutkan bahwa hidayatul ilmi min a'zamil hidayah, bahwa hidayah ilmu termasuk sebesar-besar hidayah. Kita menunjuki orang yang tadinya orang itu tidak paham tentang Islam, kita ajarkan mereka tentang Islam. Yang tidak tahu tentang tauhid, kita ajarkan tentang tauhid. Yang tidak tahu tentang sholat, kita ajarkan tentang sholat. Kita mendapatkan keutamaan yang besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada sahabat